Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa minha hadhihi al-mihna al-'azima, ujian yang besar ini, allati imtahana Allah biha nabiyyahu wa safiyyahu Ya'qub alaihi salam, yang mana Allah menguji nabinya, pilihannya Ya'qub alaihi salatu wassalam, haitsu qadha bitafriq bainahu wa bain ibni Yusuf, yang Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan, memberikan ketentuan untuk memisahkan antara Ya'qub dengan anaknya yaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini ujian berat, puluhan tahun, 30-40 tahun kurang lebih. Alladzi la yaqdir ala firaqi sa'atun wahidah, yang mana seorang itu kadang ya walaupun satu jam atau satu menit tidak bisa berpisah dengan keluarganya. Ini puluhan tahun berpisah dengan anaknya. Wa ya'zunu dzalik ashaddul hazn, sehingga Ya'qub AS bersedih berpisah dengan anaknya Yusuf. Yusuf AS. Nah, fahal salat tafriq bain wa bain muddatan tawilah, sehingga terjadilah apa yang terjadi dari perpisahan antara Ya'qub AS dengan Yusuf. La taqsiran 15 sana. Ya. Enggak kurang dari 15 tahun. Ya bisa jadi 15 tahun lebih. Ini panjang, 15 tahun itu panjang. Lama, bukan sehari dua hari. Wa Ya'qub lam yufariq al-huzn qalbuhu fi hadhihi al-muddah. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, dan kedua matanya memutih disebabkan karena kesedihan yang mendalam. فَهُوَ كَظِيمٌ, dan Ya'qub AS menahan amarah. فَمَزْدَادَ بِهِ الْأَمْرُ شِدَّةٌ, ditambah lagi semakin memperparah lagi, semakin sedih lagi. Ketika Bunyamin, adiknya Yusuf, juga berpisah. Inasal farq baina wa baina ibn tsani syaqiq Yusuf, saudara kandungnya Yusuf. Artinya sudah Nabi Yusuf berpisah 15 tahun lebih, ditambah berpisahnya lagi apa, Benyamin, adik kandungnya Yusuf alaihissalam. Wahdahu wasabirun li amrillah, dalam keadaan Ya'qub alaihissalam bersabar atas perintah Allah, ketentuan Allah, takdir yang Allah tentukan, sabar. Muhtasibun al-ajr min Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ya sama saja artinya. Nah, harus bersabar, keadaan-keadaan sepertinya harus bersabar. Qad wa'ala min nafsi sabr al-jamil, dan Ya'qub AS sudah berjanji terhadap dirinya untuk bersabar dengan sabrul jamil. Wala syakka annahu wafa bima wa'ada bih wala yunafi dzalik, dan tidak diragukan lagi Nabi Ya'qub alaihissalam menunaikan janjinya bersabar dengan sabrul jamil dan tidak menafikan janjinya. Sehingga kata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, innama ashku basri wa huzni ilallah. Sungguhnya aku mengadu kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya mengadu kepada Allah. Kadang kalau mengadu kepada manusia, tambah semakin runyam ya urusannya, tidak malah selesai, justru malah memperkeruh keadaan. Tapi kalau mengadu, memohon, meminta pada Allah, berharap pada Allah, maka akan tuntas, selesai, clear, permasalahannya akan lancar. Sehingga syakwa ilallah la tunafis sabr. Seorang mengadu kepada Allah tidak menafikan kesabaran dia. Artinya dia tetap bersabar dan dia tetap mengadu kepada Allah. Bahkan justru ya memang harus mengadu kepada Allah. Karena yang bisa memecahkan, bisa menuntaskan permasalahan adalah Allah. Walaupun mungkin ya manusia mungkin ketika dalam keadaan bisa ya boleh. Tapi ketika manusia tidak bisa, buat apa mengadu kepada manusia? Ya, buat apa mengadu kepada manusia kalau manusia enggak bisa, dan kebanyakan memang seringnya tidak bisa. Ya. Nah, wa innamal ladzi yunafihi asyqwa ilal makhluqin. Yang akan menafikan kesabaran adalah seorang mengadu kepada makhluk, kepada manusia. Justru maka akan runyam urusannya. Keruh suasananya, permasalahannya. Kenapa dia tidak mengangkatkan kedua tangannya, mohon meminta pada Allah. Mohon pada Allah, minta pada Allah. Mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, maka akan keluarlah jalan keluar, diberikan jalan keluar, diberikan solusi oleh Allah, jawabannya yang baik. Tapi kalau kepada manusia biasanya, nah, semakin memperkeruh dan memperunyam. Ya, bahkan akan kacau. Ya, tapi kalau mengadu, minta, berharap, mohon pada Allah, akan diberikan selalu jalan keluar, solusi, jawaban yang pas, solusi yang pas, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengatur itu semua. Sehingga sudah sepantasnya mohon meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau walaupun syakwa, atau walaupun mengadu, istilah kitanya curhat misalkan. Nah, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dan lebih mendekatkan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah.